Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Darlun, Berita Sore edisi hari ini Rabu 18 Mei 2022 dibacakan Ardiansyah. DPRA minta pemerintah segera tuntaskan rumah sakit regional. JJH diminta segera melunasi ongkos haji hingga 20 Mei. Sapi di Aceh Utara terindikasi PMK terus bertambah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutu 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, pemerintah Aceh diminta fokus membangun 5 unit rumah sakit regional yang ada di Aceh. Minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan 5 rumah sakit regional di Aceh setiap tahunnya dalam APBA dinilai menyebabkan kelima rumah sakit tidak kunjung selesai. Padahal keberadaan rumah sakit regional di Aceh sangat dinantikan oleh warga di seluruh Aceh. Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2021 Iskandar Usman Al-Farlaki di sela-sela kunjungan ke lokasi pembangunan rumah sakit regional di Langsa, Selasa 17 Mei 2022. Saat dikunjungi di ruang rawat inap, gedung rumah sakit regional masih berpondasi beton. Padahal gedung tersebut diharapkan menjadi rumah sakit regional dan rujukan bagi warga Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk gedung rumah sakit regional yang ada di Langsa, Al-Farlaki memprediksi masih membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah lebih untuk perampungan fisik. Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan ada 5 rumah sakit regional yang rencananya dibangun di Aceh, di antaranya di Langsa, Biren, Aceh Tengah, Melabu, dan Aceh Selatan. Namun dalam penganggaran yang sedikit setiap tahunnya mengakibatkan fasilitas ini tidak kunjung bisa difungsikan. Sudarlun, jamaah haji Aceh yang berhak berangkat ke Tanah Suci tahun ini 1.988 orang. Jamaah tersebut akan terbang via Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda atau Simbang Bintang Aceh Besar. Sebelum berangkat, para CJH akan diminta melakukan konfirmasi keberangkatan dan melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai syarat keberangkatan. CJH diminta melakukan konfirmasi pelunasan paling lambat pada 20 Mei mendatang. Kakanwil Kemenag Aceh Dr. H. Iqbal S.Ag. M.Ag. melalui Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arijal kepada Serambi, Selasa 17 Mei 2022 menyebutkan tahapan konfirmasi dibuka pada 9 hingga 20 Mei 2022. Arijal menambahkan batas waktu konfirmasi pelunasan BPIH kini tinggal beberapa hari lagi. Karena itu pihaknya meminta kepada calon jamaah yang belum melunasi BPIH untuk segera melunasinya. Setelah masa konfirmasi dan pelunasan BPIH berakhir, akan diumumkan kembali data mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Sudarlun, sapi di Aceh Utara yang terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hari ke-7 Selasa 17 Mei 2022 di Aceh Utara terus bertambah. Kasus PMK pertama kali ditemukan di Aceh Utara pada 11 Mei 2022 di Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan. Saat itu petugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Disbunak dan Keswan Aceh Utara mendapatkan laporan dari masyarakat. Gejalanya adalah luka di mulut dan kaki atau kuku hampir lepas, tidak bisa makan dan kondisi yang lemah. Informasi yang diperoleh serambinews.com dari Sekretaris Disbunak dan Keswan Aceh Utara DRH Muzakir, jumlah sapi yang sudah terindikasi mencapai 88 ekor yang tersebar di sejumlah kecamatan. Namun saat ini terus bertambah. Data terbaru yang diperoleh jumlah ternak yang terindikasi PMK mencapai 139 ekor. Ini artinya dalam dua hari terakhir terjadi penambahan ternak yang terindikasi PMK mencapai 55 ekor. Sudarlun, gubernur yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar, meluncurkan Aceh Computer Security Incident Response Team atau Aceh CSIRT di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa 17 Mei 2022. Dalam sambutannya, Iskandar mengatakan pembentukan Aceh CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional yang dituangkan dalam Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, di mana pemerintah Aceh menjadi salah satu target pembentukan CSIRT oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Iskandar menyebut CSIRT adalah organisasi untuk mengatasi dampak perubahan teknologi saat ini. Keamanan informasi cyber merupakan salah satu unsur utama dan pondasi dalam menjaga keamanan dan keterhubungan seluruh sistem digital. Aceh CSIRT sendiri juga merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan aktivitas insiden keamanan cyber pada penyelenggaraan e-government di pemerintah Aceh. Iskandar mengatakan kolaborasi dan sinergi pemerintah pusat dalam hal ini BSSN dengan pemerintah Aceh menjadi salah satu kunci dalam pembangunan ruang cyber yang aman dan terkendali. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemulihan ekonomi perekonomian pasca pandemi terus menjadi fokus pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan menjadi pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kian masif ke depannya. Berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah guna menjaga kestabilan kinerja fundamental perekonomian juga menunjukkan sinyal positif pada tiap leading indikator. Salah satu indikator perekonomian yang memiliki performa positif adalah neraca perdagangan yang kembali melanjutkan tren surplus pada April 2022 dengan nilai mencapai 7,56 miliar US dollar. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi yang berhasil melampaui bulan Oktober 2021 dengan nilai 5,74 miliar US dollar. Pencapaian ini kian membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh mengingat neraca perdagangan merupakan salah satu indikator utama dalam peningkatan cadangan devisa dan menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan neraca perdagangan merupakan determinan yang sangat penting dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia. Ia bersyukur bahwa salah satu engine utama pertumbuhan ekonomi ini terus mengalami performa gemilang dan bahkan kembali mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Sudarlun, Rusia tidak akan membiarkan Perang Dunia Ketiga pecah, namun dengan syarat, di mana Rusia akan mampu memberikan tanggapan dan segera dan super kuat jika sampai diserang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev di Telegram pada Selasa 17 Mei 2022 setelah perjalanan ke pusat nuklir di kota Sarov. Ia mengatakan bahwa perisai nuklir Rusia terdiri dari gudang senjata canggih dan handal yang selama ini mampu mendinginkan ambisi pihak-pihak yang siap melancarkan Perang Dunia Ketiga. Sebagaimana dilansir dari kantor berita Rusia TASS, ia mengatakan sains Rusia membutuhkan dukungan dalam kondisi sanksi atas invasi ke Ukraina. Pihaknya akan meningkatkan penggantian impor, memperkenalkan solusi domestik asli dan melatih spesialis berpotensi tinggi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 18 Mei 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.